Bismillah, kita baca sedikit surat tafsir. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan kitabatul Quran wa jam'ah. Ya, penulisan Al-Quran dan pengumpulan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala rahimahullahu ta'ala, لكتابه القران وجمعه ثلاث مراحل. penulisan Al-Qur'an dan pengumpulan Al-Qur'an memiliki tiga marhalah, tiga fase, tiga marhalah, tiga fase. Al-marhalatul ula, al-marhalah yang pertama adalah di ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam, marhalah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fase pertama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana i'timadu fi hadhihi marhalah 'ala al-hifdhi akthara min i'timadi 'ala kitabah. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'timad yang bersandarkan kepada hafalan lebih daripada sandaran kepada penulisan. Kenapa? Empat alasannya. Kenapa? Yang pertama, li kuwati dzakirah, karena kuatnya ingatan mereka. Wa sur'atil hifdz, karena cepatnya hafalan mereka. Ini beda antara dzakirah dengan hifdz, itu beda. Dzakirah itu ingatannya kuat. Iya, ketika sudah ingat sesuatu kuat. Hifdz ini menghafalnya. Kata beliau rahimahullahu taala, "An-nas bi hadza arba'atu aqsam." Manusia, kita semua dalam bab ini ada empat golongan. Ada yang pertama, yang sari'u al-hifdz wa nisyan, cepat ngapal tapi juga cepat lupa. Iya, cepat menghafal tapi ingatannya cepat hilang, cepat lupa. Ya, berarti sur'atul hifdz tetapi ta'af dzakirah. Yang kedua, bati'ul hifzi wa nisyan. Bati li bata'a yata'u, bati'ul hifzi wa nisyan. Lambat ngapalnya tapi juga lama hilangnya. Ketika ngapal sulit, tidak secepat yang lain, tapi juga hilangnya lama, tidak cepat lupa. Iya, ingatannya kuat. Walaupun menghafalnya lama tapi ingatannya kuat. Yang ketiga, bathiul hifzi sari'un nisyan. Yang ketiga yang paling kasihan. Bathiul hifzi ini lambat ketika ngapal tapi cepat lupa. Bathiul hifzi ya lambat ngapalnya, sari'un nisyan, tapi cepat lupanya. Yang keempat, yang paling afdalnya, yang paling afdal, yang paling baiknya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sari'ul hifzi bagi unisian, cepat menghafal ya dan lama hilangnya. Karena tadi kena kuah dzakirah. Cepat menghafal sari'ul hifzi bagi unisian. Menghafalnya cepat dan hilangnya lama karena kuat ingatannya. Dan ini para sahabat Rasulullah SAW demikian. Ya. Dalam syarah yang sebelumnya bin Rahman menyebutkan, sehingga ada yang menyampaikan bait syair dengan hafalan 50 bait atau 60 bait, yang mendengar langsung hafal. Ini zaman sahabat Rasulullah SAW. Yang ketiga, wa qillatil katibin, karena sedikitnya yang bisa nulis. Kenapa? Karena orang Arab ummah ummiyah. Orang Arab ada ummah ummiyah yang tidak bisa baca tulis. Huwal ladzi ba'atha fil ummiyin rasulun minhum, mereka adalah orang-orang ummi yang tidak bisa nulis. Dalam Bukhari Muslim Rasulullah menyatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummatan ummiyah wala naktubu wala nahsub. Kita, ini kami maksudnya, ada umat yang ummiyah, ya tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Ini yang ketiga, kuat ingatannya, cepat hafalannya, dan sedikit yang bisa menulis. Wa wasail kitabah, yang keempat adalah karena sedikitnya sarana untuk menulis. Iya, karena sedikit sarana untuk menulis. Nah, ini empat sebab: kuat ingatan, cepat hafalan, sedikit yang bisa menulis, dan minimnya sarana untuk menulis. Iya, satu pepatah yang beliau sebutkan dalam syarahnya bagus. Iya, al-hajatu ummul ikhtira. Al-hajatu ummul ikhtira. Hajat, kebutuhan itu induk adanya, ya, satu ide, satu amalan, satu sebab untuk membuat sesuatu. Ini sih membuat sesuatu, untuk melakukan amalan sesuatu. Ketiga, di zaman beliau radhiyallahu anhum, sedikit sarana, sedikit apa namanya, yang bisa menulis dan masih kuat hafalan, maka hajah membutuhkan untuk mereka menghafal. Ya, dan tentunya zaman sekarang kita, karena jeleknya hafalan kita, lemahnya kekuatan ingatan kita, ya, sebaliknya banyak sarana, akhirnya banyak orang yakhtariyun syai, membuat sesuatu-sesuatu yang bisa menjadi sarana mempermudah belajar. Al-hajatu ummul ikhtira. Walidhalika, ya, oleh karena itu, karena masih i'timad kepada hafalannya lebih daripada i'timad kepada tulisan, lam yijma fi mushafin, belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Bal kana man sami'a ayatan hafizaha aw katabaha fi ma tayassara lahu. Bahkan yang ada adalah, karena siapa yang mendengar satu ayat, dia menghafalnya atau dia menulisnya di media yang mudah untuk didapat, untuk menulis. Min usbin nakhal, ada di nyandusi perapah korma. Usub itu adalah, kata Arab dia, manbat al-orak, ya, bagian tempat tumpuhnya dedaunan. Ada yang di waliqa' al-jurud, ya, di potongan-potongan jurud, ya, ini kulit. Masih kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang telah disamak, ya, lembaran potongan kulit yang telah disamak, ya, mereka kemudian buat alat media untuk menulis. Ada yang di walihaf lihijarah, di bebatuan. Ya, lihaf hijarah adalah hijarah malsa, batu yang licin, batu licin, sehingga bisa buat media untuk menulis, batu licin. Tusbih al-idham, saking licinnya mirip dengan tulang, ini licin ke medianya, permukaannya, sehingga bisa untuk menulis. Qala wa qasya aktaf, Ini aktaf hayawan. Ya. Qala wa kan al-qurra adadan kabiran, dan para penghafal jumlahnya banyak ketika itu. Abu Sahih Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha 70 rajulan. Di antara yang menunjukkan baiknya qurra adalah ini hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim 60 orang sahabat. Yuqalu lahum al-qurra. Dikatakan mereka adalah qurra. Namun fa'arada lahum Hayyan bin Bani Sulaim ya ri'an wa dhakwan inda biri ma'unah faqataluhum. Ya, mereka radhiyallahu anhum dibunuh oleh Bani Hayyan bin Bani Sulaim. Hayyan yani dua kampung, dua kabilah dari Bani Sulaim, di Bani Salim, Ri'al dan Dhakwan. Masyhur dalam hadis Ramin. Abu sahabah bayruhum kathir. Tapi di kalangan sahabat banyak selain mereka yang qurra, para penghafal Quran. Al-Hurafah Arba'ah seperti Khalifah yang empat, Abdullah bin Mas'ud wa Salim Maula Abi Hudzaifah wa Ubay bin Ka'ab wa Mu'ad bin Jabal wa Zaid bin Thabit wa Ubay Darda, semua qurra. Ya, intinya sarana sedikit, ingatan kuat, ya hafalan cepat, maka mereka pun lebih beriktimad dengan hafalan daripada tulisan. Dan jumlah qurra masih banyak, jumlah para penghafal banyak di kalangan sahabat, sehingga beriktimad al-hifab di zaman Rasul akhirnya iktimad dalam kitabah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.